saka ngayu jogaso negeri paling enak rasane koyo swarga ora peduli donya dadi neraka nek kene tansah endi penilan mardika tanah lahirkan tahta tata untuk rakyat di mana rajanya bercermin di kabur rakyat demikianlah singgasana bermartabat berdiri kokoh tuh mengayomi rakyat memayu hayu ning pawono soko jaman perjuangan nganti merdeka Jogja istimewa bukan hanya daerahnya tapi juga karena orang-orangnya Jogja, Jogja tetap istimewa istimewa negerinya istimewa orangnya Jogja, Jogja tetap istimewa Jogja istimewa untuk Indonesia Tabur wes ditabur suling wes muni holo wes kontol baris ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati mukti utawa mati manunggal kawuh Gusti menyerang tanpa pasukan menang tanpa merendahkan kesaktian tanpa ajian kekayaan tanpa kemewahan tenang bagai ombak gemuruh laksana merapi tradisi hidup di tengah modernisasi rakyat terjajah desa milang kori nyebarake seni lan budi pekerti Jogja, Jogja tetap istimewa istimewa negerinya istimewa orangnya Jogja, Jogja tetap istimewa Jogja istimewa untuk Indonesia Ayo ngasasani sri kota sambal kuku bodo kateng songo Ure sinau kudunya diwe tetep wong Jawa Di upamah ke cacakang Ura ninggal ke lanjaran Para bumi sing lahir Dewe kang tansah kelingan Ing ngarso sung tulodo Ing madyo mangun karso Tutwuri handayani Holopes kontol baris ayo dadi siji Sepi ing pamrih Rame ing gawe Sejarah neng kene Wes bukti ake Jogja istimewa Bukan hanya tuk dirinya Jogja istimewa Untuk Indonesia Jogja, Jogja